Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cinta yang benar adalah cinta yang terukur dan sesuai kadarnya, dan cinta itu harus didasarkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dan karena Allah. Termasuk cinta kita kepada para ulama akan benar-benar bernilai ibadah jika cinta kita kepada para ulama dasarnya adalah cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita untuk mencintai ulama, maka kita mencintai mereka. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menghormati serta memuliakan para ulama, maka kita muliakan dan kita hormati mereka. Dan cinta kepada para ulama tidak akan mungkin maksimal jika kita tidak mengenal lebih dekat seperti apakah kehidupan mereka dari A sampai Z, sejak kecil sampai wafatnya, lalu warisan ilmu apa yang telah mereka tinggalkan untuk kita, buat umat Islam. Dari sekian banyak nama, siapapun pasti pernah mendengar nama besar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ahlu sunnah mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak berlebihan memposisikan beliau lebih dari batas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, karena tidak sedikit yang mengambil sikap ghulu, artinya berlebih di dalam mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, sampai-sampai mereka yang salah jalan hingga berlebih di dalam mencintai Al-Imam Syafi'i, terlalu berlebihan, itu mengukur benar dan salah itu dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan lagi dengan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan ada satu keyakinan, sebuah pendapat, dan itu keyakinan atau pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i pasti benar. Sementara keyakinan dan pendapat yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu pasti salah. Bahkan mereka dengan terang-terangan mengatakan ana syafi'iyun, saya seorang pengikut pendapat Imam Syafi'i, maka kalau saya mati fawasiyati, wasiat yang aku titipkan dan aku tinggalkan adalah supaya orang-orang itu mengikuti madhab Imam Syafi'i rahimahullah saja. Nah, ini berlebihan yang nanti akan kita baca dari pesan-pesan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau sendiri tidak ridho jika diposisikan seperti itu, terlalu berlebihan, sampai-sampai dijadikan sebagai tolak ukur benar atau salah, tolak ukur benar atau salah. Nah, padahal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tidak pernah mengajarkan yang seperti itu, juga tidak ridho. Nah, ada sebagian yang lain ikhwati fillah rahimakumullah di kutub yang bertolak belakang, pihak-pihak yang membenci Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, benci yang muncul karena hawa nafsu, benci karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah seorang tokoh yang memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, benci kepada Al-Imam Asy-Syafi'i karena Al-Imam Asy-Syafi'i berusaha dan berupaya untuk menghidupkan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sikap mereka yang keterlaluan membuat riwayat palsu atas nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka katakan ada sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, saya kunu fi ummatin rajulun huwa adharru min iblis ismuhu Muhammad bin Idris. Dalam riwayat yang jelas-jelas dipalsukan itu dikatakan bahwa Nabi pernah menyampaikan akan muncul nanti di kalangan umatku seseorang yang namanya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris itu nama Al-Imam Syafi'i. Huwa adharru min iblis, orang ini lebih berbahaya daripada iblis. Jadi ada kutub yang artinya ada pihak yang ekstrim, berlebihan di dalam mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sampai-sampai beliau dijadikan sebagai tolak ukur benar dan salah. Ada juga yang membenci, memusuhi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan itu juga sikap yang berlebihan, sampai-sampai memalsukan riwayat di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kita sebagai ahlu sunnah dan secara umum umat Islam, di antara yang harus kita lakukan adalah mempelajari dan mengenal, mempelajari dan mengenal bagaimanakah kehidupan para ulama. Karena tanpa itu tidak akan mungkin kita bisa mengamalkan agama, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang paling mengerti, paling faham tentang makna yang benar, apa yang diinginkan Allah, apa yang dikehendaki Rasulullah. Mereka lah para ulama yang mengerti betul seperti apakah praktek beragama itu harus dilakukan. Nah, kalau sekarang ini yang saya bawa adalah jilid yang ke-8 dari kurang lebih 20 jilid sebuah karya yang disusun oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi, yang kita kenal dengan nama beliau Al-Imam Al-Zahabi, wafat tahun 748 Hijriah, kurang lebih 700 tahun yang lalu. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i, biografi ringkas beliau diterangkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah pada jilid yang ke-8 ini. Itu hanya beberapa puluh halaman. Artinya, berapa banyak dan berapa ribu ulama yang masih belum kita kenal. Jangankan riwayat hidup, demikian juga perjuangan mereka untuk Islam. Nama ulama yang kita kenal itu masih terlalu sedikit. Untuk kitab Siyarah Alamin Nubala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menempati urutan yang ke-1538. Karena kitab ini disusun mulai dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 2 3 4 5. Dan susunan itu berdasarkan waktu dari masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai di masa Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Bukan dengan huruf abjad, tetapi sesuai dengan generasi per generasi. Al-Imam Asy-Syafi'i nomor urutnya saja sudah 1538. Berapa banyak ulama yang belum kita kenal. Andai kita betul-betul meluangkan waktu untuk membaca riwayat hidup para ulama, ajaran-ajaran mereka, maka waktu yang kita punya tidak akan pernah cukup. Yang beberapa saja itu sudah membuat kita terkagum-kagum, sambil sadar diri ternyata kita terlalu kecil jika dibandingkan dengan para ulama. Yang beberapa biografi ulama yang sudah kita baca itu pun sudah membuat kita tertunduk malu. Tertunduk malu karena masih belum seberapa yang dikorbankan untuk Islam jika dibandingkan apa yang sudah mereka korbankan untuk Islam. Nyawa, waktu, tenaga, darah, harta, kesenangan demi kesenangan, mereka semua tidak pedulikan. Kenapa? Demi Islam. Demi Islam mereka korbankan itu semua. Padahal belum tentu yang dikorbankan itu dilarang oleh Islam. Sesuatu yang boleh untuk dilakukan, tapi akhirnya karena sifatnya hanya kesenangan, kesenangan duniawi, itu dipinggirkan. Kenapa? Demi Islam. Mungkin tidak sedikit dari kita pernah mendengar kisah ulama yang demi mengumpulkan riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tidak sempat makan. Sampai tidak sempat makan. Kenapa? Itu kesenangan. Padahal makan kan sesuatu yang diperbolehkan, bukan satu hal yang dilarang di dalam Islam. Tapi apa? Karena pengorbanan mereka demi menjaga Islam, demi menjaga serta merawat warisan ilmu yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai ada di antara mereka suatu saat pernah dapat ikan, ya, tidak sempat untuk mengolahnya. Kalau kita kan berpikirnya, mosok sampai seperti itu ya. Masak-masak ikan aja gak sempat. Nah, itu terjadi. Terjadi. Dapat ikan, mau dimasak, wah, mau taklim. Gitu. Padahal mereka beberapa orang bisa saja bergantian, tapi ternyata semuanya sama. Masing-masing punya jadwal. Kesana, taklim-taklim. Pulang, mau ngolah ikan, waduh, nyatet dulu. Riwayat hadis yang sudah kita dapatkan tadi. Ikan ada di depan mereka. Selesai mencatat, ingin mengolah ikan, wah, udah ditunggu taklim yang berikutnya. Sampai kemudian 3 hari 3 malam ikan itu tidak diolah, tanpa kulkas. Bayangkan ikan kalau tidak dikulkas selama 3 hari 3 malam, rasanya kepriwe jalan. ya kan? Sampai kemudian mereka mengkonsumsinya itu mentah, karena memang ikan itu kan halal, ya kan? Meskipun bangkai, tetap hukumnya halal dimakan. Itu yang saya maksud tadi. Ini loh, pengorbanan yang sudah dilakukan para ulama demi apa? Demi Islam. Sekian banyak kesenangan-kesenangan duniawi yang sebenarnya itu dibolehkan oleh Islam, dipinggirkan demi Islam. Kalau kita ya beda maning lah. Memperjuangkan Islam ngelih ya ke priwe, mangan disit. Kencot ya ora bisa. Enggak bisa memperjuangkan Islam. Mereka subhanallah, itu para ulama. Tapi sekali lagi, ketika kita membaca biografi para ulama, itu bukan cuma untuk dinikmati kan. Bukan hanya sebagai pengantar tidur atau cuma bahan untuk kita berbangga. Ini loh ulama kita. Ini loh ulama Islam. Kamu itu apa? Tapi harusnya saya bagaimana? Kalau tadi saya gambarkan, jika dibaca betul-betul biografi para ulama, kita akan merasa malu, tertunduk, kecil hati. Ternyata masih belum apa-apa kita dibandingkan para ulama. Nah, kembali kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tadi sudah diterangkan bahwa ada yang terlalu berlebihan mencintai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sampai-sampai dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran. Sampai-sampai berat, bahkan tidak mau untuk mengatakan Imam Asy-Syafi'i pendapatnya marjuh, dhaif, atau pendapatnya ternyata salah dan keliru. Masa salah? Padahal pesan-pesan Imam Syafi'i justru berbeda dengan yang diyakini. Nanti akan kita baca. Misalkan Imam Syafi'i mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah, fad'u qawli wa khudhu bi sunnati Nabi." Kalau misalkan kalian temukan di dalam karya tulis, kitab-kitab yang saya tulis, ada hal yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil sunnah Rasulullah, tinggalkan pendapatku. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Ada juga yang membenci dan memusuhi Imam Syafi'i. Dan kita yakin mereka yang membenci serta memusuhi Imam Syafi'i dikarenakan teguh dan kokohnya Imam Syafi'i di dalam memperjuangkan Islam, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebagai gambaran, seperti apakah Imam Syafi'i bagi umat Islam? Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, "Sittatun ad'u lahum saharan, ahaduhum Asy-Syafi'i rahimahullah." Imam Ahmad mengatakan ada 6 orang setiap waktu sahur itu maksudnya bukan bulan Ramadan aja. Kalau pada umumnya kita bangun sahur di bulan Ramadan karena keperluan sahur, ulama kita tidak demikian. Mereka hampir tiap hari di waktu sahur bangun untuk melaksanakan ibadah. Nah, waktu sahur itu kan waktu yang mustajab, waktu yang mustajab, penuh berkah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Sittatun ad'u lahum saharan." Ada 6 orang. Setiap sahur saya berusaha untuk mendoakan kebaikan buat mereka. Artinya namanya disebut satu persatu. Bukan cuma ya Allah berikanlah taufik untuk umat Islam, atau ya Allah berkahilah penduduk kampungku ini, atau ya Allah jagalah saya dan keluargaku, atau misalkan ya Allah berikanlah istiqomah untuk santri-santri saya misalnya. Itu kan doa secara umum. Tetapi yang dimaksud di sini Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berdoa secara khusus dengan menyebut nama. Ya Allah, rahmatilah, berikanlah ampun, masukkanlah ke dalam surga, nah, tinggikanlah derajatnya untuk si A, untuk si B, namanya disebut. Kata beliau rahimahullah, ahaduhum asy-Syafi'i. Enam dari orang yang selalu didoakan Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal sampai-sampai menyempatkan untuk menyebut nama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam doa. Doa-doa kebaikan. Apakah hanya Imam Syafi'i saja? Tidak. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah beliau mengatakan, "Ma usalli salatan illa wa ana ad'u lisy-Syafi'i fiha." Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, "Tidak pernah saya melaksanakan ibadah salat kecuali pasti di dalam salat itu saya berdoa untuk kebaikan Imam Syafi'i rahimahullah." Tiap salat. Kalau tadi Imam Ahmad kan tiap waktu sahur, ini tiap salat. Ma usalli salatan illa wa ana ad'u lisy-Syafi'i fiha. Nah. Itu cukup sebagai alat ukur untuk menilai seberapakah tinggi kedudukan Imam Syafi'i rahimahullah bagi umat Islam di kalangan para ulama. Al-Imam Yahya Al-Qattan rahimahullahu taala juga mengatakan, "Ana ad'ullaha lisy-Syafi'i akhussuhu bihi." Yang mendoakan kebaikan untuk Imam Syafi'i secara khusus itu bukan cuma Imam Ahmad, bukan hanya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Yahya Al-Qattan juga termasuk yang mendoakan. Kata beliau, "Ana ad'ullaha lisy-Syafi'i akhussuhu bihi." Saya selalu mendoakan kebaikan untuk Imam Syafi'i. Saya mintakan kepada Allah Azza wa Jal. Saya khususkan untuk Imam Syafi'i. Akhussuhu bihi. Al-Imam Abu Bakar bin Khalad rahimahullah mengatakan, "Ana ad'ullaha fi duburi salati lisy-Syafi'i." Di akhir salat, di ujung salat, saya selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Imam Syafi'i rahimahullah. Untuk Imam Syafi'i rahimahullah. Abu Bakar bin Khalad rahimahullah. Yahya Al-Qattan juga demikian. Bahkan dalam apa athar yang lain, ya, dalam athar yang lain Yahya bin Sa'id yaitu Al-Qattan tadi, beliau mengatakan begini, "Ana ad'ullaha lisy-Syafi'i fi salati mundzu arba'i sinin." Kalau tadi keterangannya masih umum setiap salat, tapi kalau dalam athar yang lain disebutkan, "Saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan Imam Syafi'i itu sejak 4 tahun yang lalu." Jadi selama 4 tahun Al-Imam Yahya bin Sa'id itu mendoakan kebaikan untuk Imam Syafi'i rahimahullah. Berarti apa maksudnya? Kedudukan Imam Syafi'i itu ternyata sangat sangat tinggi sekali di hadapan para ulama. Karena tidak mungkin seseorang itu yang namanya disebut dalam doa-doa kebaikan kecuali pasti punya kedudukan yang istimewa. Kedudukan yang istimewa. bahkan lebih dari orang tua. Nah, kalau orang tua, kebaikan mereka terbatas. Namun seorang ulama, kebaikannya menyeluruh dan merata. Yang ikut merasakan manfaat itu bukan hanya anak-anaknya saja, tapi umat Islam. Coba bayangkan, 4 tahun berturut-turut didoakan. Itu tidak menutup kemungkinan setelah beliau sampaikan sejak 4 tahun yang lalu, saya selalu doakan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, apakah hal ini menunjukkan bahwa para ulama kita kalau mendoakan kebaikan untuk seseorang itu lantas dicerita-ceritakan? Oh, tentu tidak. Ini pendidikan dan pembelajaran dari para ulama kepada kita supaya hormati ulama, muliakan ulama. Hormati gurumu, muliakan gurumu. Bentuknya banyak. Salah satunya, doakan kebaikan untuk mereka. Jangan salah sangka, ulama mengatakan, saya mendoakan Imam Syafi'i sudah sekian lama, tiap sholat, tiap waktu sahur. Nah, bukan bertujuan supaya amal mereka, yaitu mendoakan kebaikan untuk saudaranya muslim itu supaya diketahui banyak orang. Bukan, itu pendidikan untuk kita. Nah, sekarang coba kita kembali, kalau ingin meniru para ulama, apakah selama ini kita sudah menghormati dan memuliakan ulama-ulama kita? Apakah selama ini kita sudah maksimal untuk menghormati dan memuliakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita? Bahkan tidak sedikit dari kita yang akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal, punya komitmen terhadap manhaj salaf, ingin mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak jarang prosesnya itu melalui satu orang ustaz yang menjadi sebab hidayah. Doakan, doakan kebaikan untuk ustaz tersebut, asatidz ahli sunnah. Doakan kebaikan. Mohonkanlah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Semoga Allah menjaga, semoga Allah memberikannya istiqomah, dan seterusnya. Nah, tentunya hal ini juga sekaligus pengingat buat kita bahwa di sana ada orang-orang yang memang sudah semestinya kita ingat selalu di dalam doa. Di antaranya adalah kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Belum tentu kita mampu untuk mendoakan ayah ibu kita selama, jangankan 4 tahun berturut-turut, 4 hari berturut-turut, doa terus, doa terus, doa terus. Mungkin bisa setelah 4 hari berhenti. Di dalam riwayat yang lain, sebagai contoh terakhir tentang doa yang disampaikan para ulama, kalau tadi Imam Ahmad rahimahullah dalam salah satu riwayat mengatakan, setiap sahur sittatun ad'u lahum saharan ahaduhum syafi'i, ada 6 orang yang setiap waktu sahur saya doakan kebaikan, salah satunya Imam Syafi'i. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi sampai riwayatnya ke Imam Al-Baihaqi rahimahullah, bahkan Imam Ahmad menyebut rentang waktu. Imam Ahmad mengatakan, wa inni la ad'u lisyafi'i mundhu 40 sanatan fi salati. Saya sejak 40 tahun yang lalu. Sejak 40 tahun yang lalu itu mendoakan kebaikan untuk Imam Syafi'i di dalam salatku. Sujud atau di penghujung salat sebelum salam. Luar biasa ya. Nah, itu penghargaan yang diberikan para ulama untuk Imam Syafi'i rahimahullah, supaya kita sadar dan paham Imam Syafi'i itu kedudukannya tinggi, tapi juga tidak berlebihan. Nah, sesuai posisinya kita cintai dan kita hormati beliau rahimahullah. Ada beberapa referensi kita baca. Apa sebab para ulama mendoakan Imam Syafi'i sampai seperti itu? Tiap sholat, tiap waktu sahur. Ketika bercerita sejak 4 tahun yang lalu, bahkan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat ini mengatakan sejak 40 tahun yang lalu. Kenapa? Karena rupanya jasa Imam Syafi'i rahimahullah itu besar sekali. Dan itu yang merasakan manfaatnya secara langsung adalah para ulama. Yang paling besar dan monumental adalah beliau menjadi orang yang paling pertama mengumpulkan serta menyusun kaidah-kaidah usul fikih. Kaidah-kaidah usul fikih yang sebelumnya terpisah, terserak, belum mendapatkan perhatian secara khusus, lantas dikumpulkan dan disusun. Dan Imam Syafi'i melalui kitab beliau Ar-Risalah itu mengumpulkan kaidah-kaidah usul fikih yang terserak itu, dikumpulkan, disusun. Sebuah kitab yang luar biasa. Sampai-sampai ada ulama mengatakan ma araftu nasikh wal mansukh illa ba'da Syafi'i. Artinya sebelumnya saya enggak ngerti kalau ada nasikh mansukh. Nasikh mansukh itu dalil sahih ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih. Tetapi kandungan hukumnya tidak lagi diberlakukan. Kenapa? Karena ada dalil lain yang juga sahih tentunya menghapus hukum tersebut. Menghapus hukum tersebut. Nah, misalkan sebagai contoh, dulu orang kalau makan makanan yang dimasak menggunakan api itu membatalkan wudu, mimma massatin nar. Hadis-hadisnya sahih. Tapi di kesempatan yang lain setelah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menghapus hukum tersebut. Sehingga meskipun makanan itu proses memasaknya menggunakan api, maka tidak membatalkan wudu, kecuali beberapa makanan yang lain seperti daging unta dan yang lain. Itu contoh. Nah, seorang ulama mengatakan saya tidak faham dan tidak mengerti tentang nasih mansuh kecuali setelah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengajarkannya, menulis, yaitu dalam kitab Ar-Risalah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebenarnya siapakah Imam Syafi'i rahimahullah? Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menjelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, Muhammad bin Idris ibn al-Abbas bin Uthman bin Syafi' ibn Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hisham bin Al-Muttalib ibn Abdu Manaf ibn Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Itu nama panjangnya Imam Syafi'i rahimahullah. Luar biasa ya para ulama kita. Jadi kemurnian ajaran Islam itu betul-betul terjaga dan terjamin. Kenapa? Karena setiap orang yang menyampaikan ilmu itu diketahui betul. Ini pendidikan manhaj buat kita, bahwa mengambil ilmu itu harus dari orang yang jelas siapa dia. Dan itu ingin belajar bahasa Arab misalkan, kepada siapa? Lu siapa dia? Harus jelas pernah belajar kepada siapa. Wah, anu nggak tahu, kayak katanya dulu pernah mondok. Ya mondoknya di mana? Mondoknya di Jawa Timur. Waduh, Jawa Timur, jangan-jangan NU nih, Nahdien. Cek lagi, cek. Iya, di pondok pesantren. Lah iya, tapi kan cuma bahasa Arab aja Ustaz. ya bahasa Arab aja, tapi yang lain-lain setelah interaksi ini itu ada tanya jawab kan itu. Kemudian jenengan terlanjur hormat, terbawa. Nah, di sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengingatkan kita bahwa guru itu juga harus jelas. Bayangkan sampai kakeknya yang paling jauh diketahui siapa namanya. Muhammad bin Idris Ibnu Abbas sampai bin Lu'ay bin Ghalib. Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutnya sebagai al-imam alimul asri nasirul hadith faqihul millah Abu Abdullah Al-Qurashi. Karena Imam Syafi'i asal muasal secara nasab itu berasal dari suku Quraisy. Bahkan nasab beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab Imam Syafi'i itu bertemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ibnul Muttalib. Nah, atau Hisham bin Al-Muttalib nanti diterangkan. Nah, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebut beliau sebagai imam besar. Ini baru imam besar yang sebenarnya, bukan imam besar FPI, imam besar umat Islam bukan. Itu imam-imaman kayak gitu. Dan ini baru benar-benar imam besar, al-imam. Begitu, al-imam. Bukan dikit-dikit, wah, imam kita. Imam itu panutan. Imam itu qudwah. Nah, status sebagai al-imam itu bukan satu hal yang apa namanya seperti hal yang diperjualbelikan gampang gitu. Ini al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu taala, alimul asri, ahli ilmu di masanya, nasirul hadith, pembela dan yang memperjuangkan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihul millah, ahli fikih, Abu Abdullah Al-Qurashi, thummal mutallabi asy-Syafi'i al-Makki al-Ghazzi. Nah, kalau kita kenal sekarang Gaza kan itu. Nah, di sana beliau lahir, di Gaza itulah beliau lahir. Di sini dalam catatan kaki disebutkan sebuah kota di perbatasan Syam di ujung Mesir. Nah, antara Syam dan Mesir. Kalau Syam itu kan sebutan wilayah yang sekarang ini sudah terpisah, terbagi menjadi Yordania yang paling dekat dengan Arab Saudi. Kemudian di atasnya lagi Lebanon. Kemudian Suriah, Palestina juga itu masuk dalam wilayah Syam. Nasibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu ammi. Satu nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam status nasab Imam Syafi'i itu bersepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu tiga, tunggal mbah buyut. Ya. Fal Muttalib huwa akhu Hashim, walid Abdul Muttalib. Al Muttalib, kakek jauhnya Imam Syafi'i, itu bersaudara kandung dengan Hashim. Siapa Hashim? Hashim itu ayah dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Hashim, itu kakak beradik dengan buyut jauhnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala diterangkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, mata Abu Idris syabban fanasha'a Muhammadun yatiman fi hijri ummi. Ayahnya, ayah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu meninggal di usia yang masih muda, sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tumbuh berkembang sebagai anak yatim dalam perawatan dan pengasuhan ibunya. Single parents kalau bahasa sekarang, sendiri. Luar biasa perjuangan orang tua di zaman itu. Ya, kalau kita kumpulkan, wah banyak sekali. Ini banyak sekali para ulama yang apa namanya tumbuh kembangnya itu tanpa orang tua, baik ayah ataupun ibu. Imam Syafi'i rahimahullah yatim. Imam Ahmad bin Hanbal yatim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yatim. Jadi tumbuh kembangnya anak betul-betul dalam pengasuhan orang tua. Orang tua di zaman dulu memahami dan menyadari betul tugas serta tanggung jawab untuk mendidik anak itu seperti apa. Hal ini sekaligus mengingatkan kita bahwa seandainya andai orang tua betul-betul maksimal mendidik, membina, menggembleng, memberikan pengajaran, menjadi contoh dan teladan, seandainya sungguh-sungguh dan serius, pasti sukses dan berhasil. Tapi kesungguhan kita yang dipertanyakan, keseriusan kita yang barangkali harus terus ditingkatkan. Lihat ibu Imam Syafi'i rahimahullah sendiri, suaminya meninggal, Imam Syafi'i yatim. Tapi karena sebab curahan perhatian serta pendidikan yang diberikan oleh sang ibu dan juga tentunya pihak yang lain, paman-pamannya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjadi orang besar, tokoh terkemuka di dalam Islam. Mestinya kita ambil pelajaran ini juga. Karena seperti yang saya sebutkan di mukaddimah tadi, ya kita membaca biografi ulama bukan cuma sekedar membaca, tetapi ibroh apa yang bisa kita ambil. Ini salah satu yang harus dicatat dan diingat, bahwa ketika orang tua sungguh-sungguh serius mendidik, merawat, mengasuh anak-anaknya, pasti sukses biiznillah. Tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, kehidupan manusia. Tapi keseriusan kita memposisikan anak itu seperti apa, beban yang memberatkan, hanya sebagai penghibur yang menyenangkan di saat-saat tertentu, atau anak bagi kita itu apa? Orang tua yang baik ketika melihat anaknya, cara berpikir dia sama seperti seorang petani yang mempunyai lahan subur sekali, produktif. Seperti seorang petani yang sudah mulai menggarap dan mengolah tanah subur tersebut, yang sudah dia semaikan dan dia tebar bibit atau benihnya di sana. Melihatnya seperti itu, sehingga ketika tumbuh, jaga. Coba perhatikan para petani, apalagi kalau yang ditanam itu yang ekstra membutuhkan perhatian, lombok, bawang merah, melon. Ya, kalau padi ya relatif lebih mudah. Nah, tapi contoh misalkan bawang merah atau lombok atau melon itu kan perawatannya ekstra. Perawatan ekstra sekali. Sebelum rumput itu tumbuh sudah dipasang plastik mulsa dulu. Ini bang ya. Sebelum rumputnya tumbuh ini sudah tanah baru diolah, tanah semuanya. Rumput aja enggak ada satu. Sebelum tumbuh loh udah dipasang mulsa. Tahu mulsa kan ya? Ngerti lah, mulsa yang meling-meling itu, yang warnanya silver keperak-perakan itu kan ya, itu kan salah satu fungsinya untuk mencegah pertumbuhan rumput. Sebelum rumputnya tumbuh, jaga dulu, nyiramnya. Pernah menyaksikan seorang petani menyiram atau memupuk atau semprot yang lainnya Pernah menyaksikan para petani itu melakukan aktivitas tersebut di malam hari? Jam 2, setengah 2. Pernah? Ada yang melihat enggak? Harusnya pernah. Kanan kiri sawah kok. Jam 2 malam nyemprot. Ketika rumputnya udah mulai tumbuh. Nyemprotnya malam. Yang lainnya tidur terlelap, itu petani bangun nyemprot. Saya pernah tanya ke seorang petani, nyemprotnya kok ndalu-ndalu, Mas? Anu, Pak Ustadz, nunggu pas enggak ada angin. Maksudnya yang saya semprotkan itu pemusnah rumput. Jadi rumput-rumput yang tumbuh itu saya semprot biar mati. Iya kan? Kalau siang hari nyemprotnya itu nanti cairannya malah kena tanaman yang saya punya, malah mati semua, bukan cuma rumputnya aja yang mati, tapi sekaligus bawang merahnya, lombok dan melonnya yang mati. Makanya nyemprotnya malam. Malam kan gak ada angin, tenang gitu. Seret. Jadi rumputnya aja yang mati. Masya Allah. Seperti itu petani merawatnya, ya kan? Dipotong sedikit-sedikit, jalurkan, dibersihkan. Masya Allah. Ya. Itu kepentingannya duniawi. Tapi kalau orang tua mampu memposisikan diri seperti seorang petani, bahkan seharusnya lebih dari itu, melihat anak ini ladang pahala yang bukan cuma berakhir dalam kehidupan dunia, kehidupan orang tuanya, yang manfaatnya bukan cuma dirasakan orang tua saat masih hidup, tetapi manfaatnya terus sampai dibawa mati. Yang kemudian Nabi SAW sabdakan, idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Kalau seorang itu meninggal dunia, maka amal ibadahnya akan terputus pahalanya itu, kecuali tiga. Satu dari tiga yang disebut Nabi SAW di dalam riwayat ini adalah awwaladin salihin yad'ulah, anak-anak yang saleh, saleha, yang terus dan akan terus mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Meskipun orang tuanya udah meninggal, anaknya terus doa, pahalanya mengalir buat orang tua. Jadi jangan sia-siakanlah anak itu. Jangan hanya berpikir yang penting makan, minum, tidur, dolan, senang. Kadang-kadang orang tua tidak tega melihat anaknya menangis hanya karena keinginan dia, padahal yang dia inginkan itu sesuatu yang jelek, yang buruk. Enggak tega, mas, daripada nangis lah, tukok nakbailah. Apa yang dibelikan? PS. Ya Allah. Ngerti PS apa orang? Ngapunten, agak pilek ya. Anaknya beli, nangis pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, nangis terus. Dibujuk sana, bujuk sini, was, kalah orang tuanya. Yes, PS. Dia anggap tangisan tadi yang dari pagi sampai malam itu masalah. Dan masalah itu selesai dengan PS, permintaan anaknya dibelikan. Setelah PS dibelikan, muncul masalah baru. Anaknya jadi pemalas. Pokoknya, tolong, dek, mas, terbik, masih main. Muncul masalah baru. Apakah masalah itu selesai setelah PS dibelikan? Enggak. PS-nya rusak, anak nangis lagi, pi, rusak, pi. Perbaiki, servis. Setelah PS dibelikan selesai? Enggak. Dapat informasi dari temannya, ini keluaran terbaru, pi, mes jadul. Beli yang baru lagi. Pikir jauh-jauh. Kalau untuk ingin menyenangkan dan membuat anak tertawa, ini betul-betul bermanfaat atau justru akan mendatangkan madarat? Jangan berpikir sesaat, has, berbeke, nangis terus. Karena itu, belikan lagi. Uminya dukung, belikan, ben orang nangis, rampung. Oh, dipikirnya masalah selesai. Dengan gak nangis itu kan masalah, masalah, masalah, masalah. Begitu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Di situ tugas orang tua untuk mengalihkan kesenangan anak, itu tugas bapak, tugas ibu. Mengalihkan kesenangan anak dari sesuatu yang sifatnya madharat, buruk, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Alihkan kesenangan anak Lihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Adz-Dzahabi, fakhafat 'alaihi dhai'ah fatahawwalat bihi ila mahtidihi wa huwa ibnu amain fanasha'a bi Makkah. Karena sang ibu mengkhawatirkan tumbuh kembangnya sang anak di daerah sana, daerah Gaza, maka sang ibu pun pindah ke wilayah atau ke daerah asal bapaknya, bapaknya Imam Syafi'i, yaitu Mekah. Jadi Imam Syafi'i ketika masih berusia 2 tahun, oleh ibunya dibawa ke Mekah. Luar biasa, wahai orang tua, barakallahu fikum, demi anak, rela untuk pindah demi pendidikan anak, rela menempuh perjalanan jauh dari ujung Syam sampai ke Mekah. Itu perjalanan jauh, masih kecil 2 tahun, tapi sang ibu ingin mendekatkan anaknya ke lingkungan yang baik, dibawa ke Mekah. Apakah ada lingkungan yang lebih baik dari Mekah? Mekah, negeri suci, tempat dan pusat ibadah. Nah, tumbuh kembangnya Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Adz-Dzahabi, wa aqbala 'ala ar-ramyi hatta faqa fihi al-aqran. Jadi sejak kecil itu senang memanah ternyata. Ini mungkin salah satu kesenangan bermanfaat dan nilainya positif yang mungkin bisa kita tawarkan buat anak-anak, timbangan itu lanan PS kan itu. Latihan panah aja gimana? Panahnya jangan yang ecek-ecek. Yang ecek-ecek itu cuma apa namanya, bambu diserut gitu. Kalau dilepaskan dari busurnya, gini. Yang agak serius sedikit lah. Jadi anak juga semangat kan? Anak juga semangat. Dan itu kan memang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan anak-anak kita bela diri, memanah, berkuda, berenang. Daripada main PS le, ayo tak anter ke kolam renang mana wis lah. Tak carikan ikhwan yang pinter renang biar kamu dilatih. Kalau kamu mau belajar renang, nanti abi beri hadiah. Dan itu hadiahnya apa? Pelampung atau kacamata renang, kan begitu dibangkitkan, dirangsang keinginannya. Itu kan kesenangan yang positif. Daripada PS, aduh. Ada yang masih punya PS di sini? Enggak ada insyaallah. Ahlus sunnah, eh? Enggak ada ya? Waduhlah, yakinnya. Yakin. Yakin. Itu apa namanya? Jelek, pengaruhnya jelek untuk kesehatan, untuk apa? Pendidikan ibadah. Pengaruhnya negatif untuk kemampuan berkomunikasi dan bersosial dengan apa sekitar, itu jelek sekali pokoknya. Ego, mendidik, melatih anak akhirnya ego, yang dia pikirkan dirinya sendiri, alamnya sendiri, sudah gak peduli dengan orang tua, pekerjaan rumah dan seterusnya. Jangan, lebih bagus panjenengan apa sih le, kan itu. Apalagi anak-anak kita yang sudah usia puber itu, arahkan ke yang positif, arahkan ke yang positif, bermanfaat. Itu tadi, olahraga renang, memanah, bela diri, berkuda. Dan itu. Wa aqbala 'ala ramyi, Imam Syafi'i rahimahullahu taala senang belajar memanah. Sampai kemampuannya itu di atas rata-rata dibandingkan yang seangkatan. Imam Syafi'i, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, wa sara yusibu min asyrati ashumin tis'atan. Sampai kemampuan Imam Syafi'i itu dari 10 anak panah yang dilepas, 9 pasti tepat sasaran. 10 satu, 2, 3. Sasarannya apapun itu. Kalau diberi kesempatan memanah dengan 10 anak panah, itu 9 kena, yang satu enggak. Berarti kan luar biasa. Dan latihan memanah itu kan bertahap ya kan. Latihan memanah itu bertahap, bukan cuma langsung tes ya. Sabar emang, gerakan tanpa apa, tanpa alat dulu gini. Siapa yang mau sabar kayak gini? Busurnya mana? Ya latihan dulu ini. Ini kalau udah penak gitu. Pengennya Kalau kita latihan panah kan gitu, pengennya langsung mana sasarannya, wah langsung gini, nggak pakai dasar-dasar memanah ya ora bakal bisa. Cuma kesel tok ngerusak alat. Imam Syafi'i rahimahullah berarti betul-betul belajar itu. Kan itu. Thumma aqbala 'alal 'arabiyyah. Setelah itu Imam Syafi'i rahimahullah tertarik untuk belajar ilmu-ilmu Arab, bahasa terutama. Demikian juga nasab, sejarah Arab. Nah, itu dipelajari oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai-sampai beliau itu tinggal di suku Badui, yaitu suku Hudzail, itu selama bertahun-tahun hanya untuk meneliti bahasa asli milik orang Arab. Maka kalau kita belajar nahwu, sampai ada yang punya pendapat bahwa kalam Imam Syafi'i itu termasuk syahid di dalam Al-Arabiyyah. Termasuk syahid di dalam Al-Arabiyyah. Syahid itu maksudnya penguat. Kenapa dibaca marfu, mansub, majzum dan seterusnya? Kedudukannya sebagai apa? Ini kenapa Imam Syafi'i pernah berkata demikian? Sampai ada yang punya pendapat demikian. Kenapa? Saking fasihnya Imam Syafi'i. Ada sekian ribu orang yang hadir di majelisnya Imam Syafi'i. Nah, pernah waktu itu yang hadir mayoritasnya justru hanya ingin mendengarkan kefasihan berbahasa dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Setelah itu baru wasyara'a fabara'a fi dzalika wa taqaddam. Setelah beliau belajar Al-Arabiyyah, bahasa, sejarah Arab, kemudian nasab dan yang seterusnya, baru beliau belajar ilmu syariat. Nah, itu pun setelah mengalami apa namanya pengalaman dan bertemu dengan para ulama. Fabara'a fi dzalika wa taqaddam, beliau kemudian cemerlang, unggul di bidang agama. Thumma hubbiba ilaihi al-fiqhu. Kemudian yang paling terakhir, beliau senang dengan ilmu fikih. Fasada ahla zamanihi. Maka beliau pun menjadi sayyid, menjadi tokoh di waktu tersebut. Tokoh Islam di masa itu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Beliau berguru dari ulama-ulama besar juga. Terutama guru beliau yang paling memberikan pengaruh adalah Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji, mufti kota Mekah, ya, yang punya kedudukan untuk mengeluarkan fatwa di wilayah dan di daerah Mekah. Muslim bin Khalid Az-Zinji. Kemudian Dawud bin Abdurrahman Al-Attar, lalu pamannya sendiri yaitu Muhammad bin Ali bin Syafi', kemudian Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah itu termasuk guru Imam Syafi'i. Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudail bin Iyab, Wa'iddah, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang lainnya. Itu di Mekah. Fudail bin Iyab tinggal di Mekah. Sufyan bin Uyainah juga menetap di Mekah. Dari guru-guru dan ulama besar seperti itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala belajar. Nah, kemudian pada usia 20 tahun lebih sedikit, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melakukan rihlah ke kota Madinah. 20 tahun lebih. Kemudian beliau pindah ke kota Madinah. Belajar kepada Imam Malik rahimahullah. Dan diantara yang dipelajari dari Al-Imam Malik rahimahullah adalah kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Aradahu min hifzih. Wakila min hifzihi li aktsarih. Ada riwayat yang mengatakan bahwa kitab Al-Muwatta karya Imam Malik itu dibaca ulang oleh Imam Syafi'i dari hafalan. Artinya qiraah, ya. Imam Syafi'i membaca kitab Al-Muwatta tapi dengan hafalan. Imam Malik mendengarkan kemudian memberikan arahan, membenarkan, meluruskan, membimbing. Tapi ada juga riwayat mengatakan tidak semua kitab Muwatta itu dibaca Imam Syafi'i min hifzih dari hafalan, tetapi hampir semuanya, kebanyakannya seperti itu. Selain kepada Imam Malik rahimahullah belajar, Imam Syafi'i juga menimba ilmu kepada Ibrahim bin Abi Yahya. Itu di kota Madinah. Bahkan Ibrahim bin Abi Yahya inilah yang paling banyak beliau bermajlis, kemudian Abdul Aziz Ad-Darawardi, Al-Taf bin Khalid, Ismail bin Ja'far, Ibrahim bin Sa'ad, wa tabaqatuhum rahimahullah. Beliau juga pernah melakukan rihlah, belajar dengan menempuh perjalanan jauh ke negeri Yaman. Di negeri Yaman beliau belajar kepada Mutarrif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Qadhi, dan sejumlah ulama lainnya. Beliau juga belajar sampai ke Irak, di kota Baghdad. Dari sana beliau belajar kepada Muhammad ibn al-Hasan, ahli fikih untuk rakyat Irak. Bahkan beliau bermulazamah kepada Muhammad ibn al-Hasan. Muhammad ibn al-Hasan sendiri adalah murid senior dari al-imam Abu Hanifah rahimahullah. Murid utama dari al-imam Abu Hanifah rahimahullah. Demikian juga kepada Ismail bin Ulayyah, Abdul Wahab al-Thaqafi wa Khalqin, dan masih banyak ulama-ulama lainnya. Ini juga perlu kita titipkan sebagai pendidikan buat anak-anak kita, untuk mempunyai semangat dan tekad belajar kepada banyak ulama, kepada banyak guru, setelah menyelesaikan pada guru yang sebelumnya. Hasung, dorong, dukung anak-anak kita untuk melakukan talabul ilmi. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, وصنف التصانيف ودون العلم ورد على الأئمة متبعا الأثر وصنف في أصول الفقه وفروعه وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبة. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Imam Syafi'i termasuk produktif di dalam menulis. Beliau catat, beliau susun. Kemudian juga beliau secara khusus menulis kitab usul fikih dan hampir semua cabang-cabangnya, sampai-sampai ba'udah saituh, kemampuan beliau itu sampai kemana-mana nama besarnya. Wataka thara alihi talabah, dan murid-muridnya terus bertambah banyak. Itu guru-guru Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu kalau murid-murid beliau sendiri siapa? Beliau seorang ulama besar, bergurunya kepada ulama besar. Murid-murid beliau pun ternyata ulama-ulama besar. Contoh Al-Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal termasuk dan tercatat sebagai murid Imam Syafi'i rahimahullah. Karena kalau secara urut-urutan usia itu kan yang paling tua Imam Abu Hanifah, setelahnya Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad rahimahullah secara usia. Sulaiman bin Dawud Al-Hashimi, Abu Ya'qub Yusuf Al-Buwayti, Abu Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, Harmalatu bin Yahya, Musa bin Abil Jarud Al-Makki, Abdul Aziz Al-Makki, Hussein bin Ali Al-Karabisi, Ibrahim Ibnul Mundhir Al-Hizami, Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Terus di sini disebutkan ada sekian banyak nama-nama ulama yang pernah menimba ilmu dan belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah secara khusus mengumpulkan nama para perawi atau ulama yang pernah belajar ilmu hadis kepada Imam Syafi'i rahimahullah, itu pada dua juz. Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah, judul kitab tersebut Man lahu riwayatun anis syafi'i, orang-orang yang punya riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, secara khusus para ulama menulis serta menyusun biografi Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, qadiman wa hadithan, dulu sampai sekarang. Tetapi wallahu a'lam bissawab, biografi tentang Imam Syafi'i yang paling lengkap adalah biografi yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di awal kitab beliau Tabaqat Asy-Syafi'iyyin. Tabaqat Asy-Syafi'iyyin yang paling pertama disebutkan adalah biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu lengkap sekali. Lengkap. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wa Nihayah lebih ringkas dari yang disebutkan Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala yang kita pakai sekarang ini. Tapi kalau ingin membaca lebih luas, lebih banyak contoh dan athar mengenai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mungkin yang paling dekat adalah Tabaqat Asy-Syafi'iyyin karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Imam Adz-Dzahabi sendiri di dalam kitab beliau ini mengaku, kata beliau, wa hadhil awraq tadhiqu an manaqibi hadzal sayyid. Beliau akui bahwa lembaran-lembaran yang ada di dalam kitab ini masih terlalu sedikit dan terlalu sempit untuk menjelaskan serta menerangkan manqabah, biografi, kelebihan, keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Secara nasab, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bernasab mulia karena kakek jauh beliau yaitu As-Sa'ib Al-Muthallabi termasuk sahabat senior sahabat senior yang apa namanya masuk Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada perang Badar kakek jauhnya ini As-Sa'ib Al-Muthallabi itu termasuk yang ada dalam barisan kaum musyrikin, tertangkap, ditawan oleh umat Islam, dan mirip sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kemudian kakek jauhnya itu masuk Islam, ikut dalam perang Badar di barisan kaum musyrikin, ikut menjadi tawanan, ditangkap oleh para sahabat, kemudian fada nafsah, membayar uang tebusan, lantas masuk Islam. Adapun anaknya, anak dari As-Sa'ib tadi, juga termasuk sahabat, fi sigari sahabat, termasuk sahabat. Jadi memang secara nasab memang mulia sekali. Anaknya lagi seorang tokoh tabi'in namanya Uthman. Nah, itu beberapa hal yang terkait tentang nasab Imam Syafi'i, tempat kelahirannya, kemudian latar belakang keluarga beliau, kemudian tumbuh kembangnya itu seperti apa, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun hal-hal yang lain akan kita lanjutkan gitu, Ustaz. Sampai jam 11 tadi pengumuman. Karena Jumat ini. Betul. Oh ya, jangan. Jumatan maksudnya. Gitu ya. Ikut jadwal aja lah. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat Jumat. Ya. Karena waktu kita terlalu sempit. Jangankan kita, Imam Dzahabi aja mengatakan wa tadhiqu hadhil awraq min manaqibi hadza sayyid. Nah, terlalu sempit. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.